Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis, ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kami temulu tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Setan gede, setan bandel, setan kumpa, setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu, pergilah kau setan, jangan ganggu. Kaya waktu yang mengganggu siapa yang buat aku. Jangan takabur ya, Tuhan yang menentukan mah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Waduh, ada penyakit mah beulit pisan euy. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Setan genteng, setan bandel, setan kumpa, setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu.